Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adilatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadis ats-tsani wal isrun wa tsalatsami'ah. Hadis yang ke-322. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda, athqalus salati alal munafikin salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Tafaqqun alaih. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka tahu pahala dua salat itu, niscaya mereka akan mendatangi dua salat tersebut walaupun dengan merangkak. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa anhu qal, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Faqala ya Rasulullah innahu laisa li qa'id yaqudun ila al-masjid. Farahasa lahu. Falamma walla da'ahu faqala hal tasma'un nida' bis shalah? Qala na'am. Qala fa ajib. Rawahu Muslim. Pernah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang buta. Laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki penuntun yang menuntunku jalan ke masjid. Maka Rasulullah pun memberi rukhsah padanya. Maka tatkala orang itu berpaling, beliau pun memanggilnya lagi dan bertanya, apakah engkau mendengar adzan untuk sholat? Si buta tadi menjawab, iya. Maka Rasulullah bersabda, maka penuhilah panggilan adzan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, fihi fawaid. Al-faidatul ula. Min alamati nifaq. Tarkul jamaah fil masajid. Di antara tanda kemunafikan ialah tidak berjamaah di masjid. Bila udhrin, tanpa ada udhur. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala, man asarra ala tarkil jamaah man asarra ala tarkil jamaah fa huwa athimun mukhalifun lil kitabi was sunnati wa ma kana alaihi salaful ummah. Man asara ala tarkil jamaah fa huwa athimun mukhalifun lil kitabi was sunnati wa ma kana alaihi salaful ummah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala, barang siapa yang terus-menerus meninggalkan jamaah, maka orang itu berdosa menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah dan apa yang menjadi ketetapan salaful ummah. Asaniyah, faedah yang kedua. Athqalus salati alal munafikin salatul isya'i wa salatul fajri. Athqalus salati alal munafikin salatul isya'i wa salatul fajri. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah sholat isya dan sholat subuh. Nah, tentunya dengan jamaah di masjid. Nah, sholat-sholat yang lain berat. Nah, sholat isya dan sholat subuh lebih berat lagi bagi mereka. Nah, asalisa, faedah yang ketiga. Fadlu sholatil isya wa sholatil fajri. Lima fihima min ats-tsawabi wal ajri al azim. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan salat isya dan salat subuh. Karena di dalam dua sholat ini terdapat pahala yang besar dari sisi Allah SWT. Disebutkan dalam hadis ini, seandainya mereka tahu pahala sholat isya dan sholat subuh, mereka pasti akan mendatangi dua sholat itu walaupun sambil merangkak. Ini menunjukkan betapa besar pahalanya. Sampai berusaha didapatkan sekalipun dengan cara susah payah, yakni dengan merangkak. Nah, al-faedah itu Arabiah. Fihi dalil ala wujubi sholatil jama'ah fil masjid. Dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yajid rukhsatan li rajulin a'ma. Laisa lahu qa'idun ya'ti bihi ila al-masjid. Laisa lahu qa'idun ya'ti bihi ila al-masjid. Fa kaifa bil basir al-qadir. Dalam hadis ini terdapat dalil wajibnya sholat berjamaah di masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi rukhsah laki-laki buta yang tidak memiliki penuntun ke masjid. Lalu bagaimana dengan orang yang masih bisa melihat, yang mampu ke masjid dengan mudah? Tentu tidak ada rukhsah lagi bagi. Kalau yang buta, enggak ada yang nuntun saja, enggak dikasih rukhsah meninggalkan sholat jamaah di masjid, apalagi yang masih bisa melihat dan bisa mendatangi masjid dengan mudah, maka lebih tidak dapat rukhsah lagi. Ini menunjukkan apa ini? Wajibnya sholat berjamaah di masjid. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hadithul A'ma nassun fi ijabil jama'ah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hadithul A'ma nassun fi ijabil jama'ah. Warajulul A'ma huwa ibnu Ummi Maktum. Warajulul A'ma huwa ibnu Ummi Maktum. Kama ja'a dhalika sharihan fi ba'dhi riwayat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis tentang orang buta menjadi nas yang tegas tentang wajibnya jamaah. Dan laki-laki buta dalam hadis itu adalah Ibnu Ummi Maktum, seperti yang dijelaskan dalam sebagian riwayat-riwayat yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadis ats-tsalits wal isrun wa tsalatsumi'ah. Hadis yang ke-323. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah ta'ala meridhai keduanya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sami'an nida'a falam ya'ti fala salata lahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengar adzan kemudian tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali karena ada udzur. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Wa isnaduhu ala syarti Muslim. Sanadnya sesuai dengan syarat Imam Muslim. Lakin rajah ba'dhum waqfau. Namun sebagian alul hadis merajihkan hadis ini mauquf. Al-hadis dhaif marfu'an. Di sini dhaif secara marfu. Fihi Abu Junabin atau Abu Janabin. Nah. Fihi Abu Janabin. Daif wa mudallis. Nah. Hadis ini dhaif karena di dalamnya ada rawi yang bernama Abu Janab, dhaif dan mudallis. Wa huwa sahih mauqufan an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini sahih secara mauquf sampai pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Naam. Fawaid. Qala As-Syaikh Shari Al-Fauzan hafidhahu ta'ala wa ra'a. Wujub salatil jamaah. Innama huwa fi haqqi may yasma'un nida'a. Amma man la yasma'un nida, amma man la yasma'u an nida li buktil masafati, fala tajibu alaihi. Wa in kana limani'in jismaniin, wa in kana limani'in jismaniin ma'a qurbil masafah, ma'a qurbil masafah, fahada la tusqatu anhu kal asab, wajibnya sholat jamaah hanya berlaku bagi orang yang mendengar adzan. Adapun orang yang tidak mendengar adzan karena jaraknya yang sangat jauh, maka tidak wajib. Jika tidak mendengar adzan karena cacat fisik, padahal jaraknya dekat, maka tidak menggugurkan kewajiban jamaah. Artinya tetap wajib jamaah. Seperti orang yang tuli, ya, masjidnya cuma 50 meter dari rumahnya, dekat jaraknya, dia gak pernah dengar azan karena dia tuli, maka dia tetap wajib untuk apa ini? Hadir jamaah. Karena tidak mendengarnya bukan karena jauh jaraknya, tapi karena apa ini? Cacat fisik, yakni tuli, sehingga tetap wajib untuk datang jamaah. Asaniyah, laisa li ahadin rahsah, laisa li ahadin rukhsatun ayyada'a al jamaah idza sami'an nida, laisa li ahadin rukhsatun ayyada'a al jamaah idza sami'an nida, tidak ada rukhsah bagi seorang pun untuk meninggalkan jamaah jika dia mendengar adzan. Illa min udrin, illa min udrin, kecuali karena ada udur. Nah, wallahu ta'ala a'la bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.